bahwa kemungkaran yang terbesar adalah menyekutukan Allahu Jalla wa Ala. Sehingga Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jangan sampai ada ngapain kamu? Pisah, pisah. Kalau ngobrol pisah. Ridi apa? Rido siapa? Risco. Sama Randy. Pisah. Agar jangan sampai ada di satu tunggangan pun kecuali apa? Kecuali harus diputuskan. Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang paling besar. Karena perintah yang terbesar atau kebajikan perkara ma'ruf yang terbesar adalah mentauhidkan Allah. Sedangkan kemungkaran yang terbesar adalah perbuatan menyekutukan Allah. Dan tidak ada toleransi dalam perkara tauhid dan syirik. Kemudian selanjutnya kita baca kata al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qaal, dari Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridhai beliau, beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wal hadith sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menyebutkan tentang jenis-jenis kesyirikan kepada Allah dalam hadis ini. Kata Rasulullah, innar ruqa, sesungguhnya ar-ruqa. Ar-ruqa jamak dari ruqyah. Ya, ar-ruqa jamak dari ruqyah. Apa artinya? Sesuatu yang dibaca. Sesungguhnya ruqyah atau disebut nama lainnya azaim, azimat-azimat. Ya. Atau jampe-jampe bahasa kitanya. Dan dia dirinci oleh para ulama. Tidak semua ruqyah, tidak semua jampe-jampe itu bentuk syirik. Apa syaratnya? Ruqyah yang syar'i itu. Hah? Ulama menyatakan tiga syaratnya. Yang pertama apa? Bilisanin ma'rufil makna, dengan bahasa yang jelas maknanya. Yang lebih afdal adalah bahasa Quran dan bahasa hadis. Sebagian ulama menyatakan harus bahasa Arab. Yang menyatakan harus bahasa Arab itu pendapat yang lemah. Ya, yang menyatakan harus dengan bahasa Arab itu pendapat yang dhaif atau pendapat yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Yang jelas paling tidak yang pertama yang dikatakan, syarat pertama untuk dikatakan bahwa yang namanya ruqyah itu dibolehkan adalah harus dengan bahasa yang dikenal maknanya. Bukan bahasa-bahasa yang mengandung jahalah. Apa jahalah? yang tidak diketahui maknanya. Seperti jampe-jampe dukun. Terkadang kita mendengar bacaan-bacaan yang memang secara manusia normal kita gak paham maknanya. Bahkan terkadang dengan bahasa-bahasa daerah pun tidak dikenal maknanya. Itu bahasanya para dukun. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Tidak menyelisih syariat bahasa tersebut. Tidak mengandung ucapan-ucapan yang mengandung istighatsah. Meminta bantuan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, kita tidak bersandar kepada zat dari ruqyah tersebut. Jangan kita menganggap bahwasanya ruqyah itu bisa menyembuhkan dengan sendirinya, tidak. Ruqyah itu cuma semata-mata kita jadikan sebab yang syar'i. Ya, ruqyah itu cuma kita jadikan sebab yang syar'i. Kita harus meyakini bahwasanya asy-syafi yang mendatangkan kesembuhan itu adalah Allah. Ya, ruqyah cuma semata-mata sebagai sebab. Yang musabib yang menyebabkan siapa? Allah. Makanya antum ketika melakukan praktek ruqyah, antum sebagai ruqyah harus meyakini demikian. Dan antum harus mengajarkan tauhid kepada orang yang antum ruqyah. Ingat, ruqyah ini bukan penyembuh. Jangan meyakini apalagi saya yang meruqyah sebagai penyembuh. Kemudian ruqyah sebagai penyembuh dengan sendirinya, jangan. Yakini Allah penyembuh. Kita cuma menjalankan sebab. Dan sebab ini syar'i. Karena Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan ruqyah. Rasulullah pernah beruqyah. Dan juga Rasulullah pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika diketahui bahwasanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Oleh siapa? Hah? Labid bin Aqsam At-Tamimi Al-Yahudi. Ya, orang Yahudi yang pernah membuat linglung Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau ruqyah, ya, ruqa itu tidak mutlak, ada tafsil padanya. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Nah, jadi tiga syarat ini harus ada untuk ruqyah itu dikatakan syar'i. Kemudian wattama'im dan jimat-jimat. Kalau jimat mutlak haram. Ya, kalau jimat mutlak haram. Walaupun jimat itu dengan Al-Qur'an. Ya, karena ada walaupun asal dari sebagian sahabat yang katanya membolehkan memakai jimat dengan apa namanya, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, itu pun tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Banyak yang mendhaifkan atsar tersebut. Ya. Kemudian watiwalata dan bentuk tiwalah juga. Apa tiwalah? Hah? Jadi jelaskan, tiwalah itu secara globalnya biasa diartikan sebagai guna-guna. Di antara bentuk guna-guna dalam ilmu sihir biasanya disebut dengan al-atof atau as-sarf. As-sarf wal-atof. Ada jimat yang namanya as-sarf. Apa arti as-sarf? Jimat yang fungsinya untuk memalingkan kecintaan. Dia yang tadinya cinta jadi benci. Kalau al-ataf, jimat yang biasa digunakan untuk menumbuhkan kecintaan. Kalau dulu antara suami dengan istri. Ya, kalau sekarang, anak muda sekarang maju. Wajah ditolak, guna-guna bertindak. Ya enggak? Naam. Dan ini termasuk kata Nabi SAW, syirkun. Yang demikian itu adalah perbuatan syirik. Syirik akbar atau syirik ashar? Hah? Adanya tafsil, perincian. Ya, baik tentang jimat tadi, adanya perincian. Terkadang syirik akbar, minimalnya apa? Syirik kecil. Ala hasabil i'tiqad, istilah para ulama. Sesuai dengan i'tiqad orang yang memakai jimat tersebut. Kalau orang yang memakai jimat tersebut meyakini ini cuma sebab, yang mendatangkan kebaikannya adalah Allah, maka ini syirik kecil. Tapi dia pintu menuju syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini jimat ini dengan sendirinya bisa menyelamatkan, bisa menolak penyakit, bisa mendatangkan rizki, maka terjatuh ke dalam syirik akbar. Yang hukum asal orang tersebut dianggap keluar dari Islam. Ya, hadisnya sahih. Nah, dijelaskan di bawah di sini oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang definisi tamaim, ruqa dan tiwalah. Kata beliau, at-tamaim itu adalah tamaim, jamak dari tamimah. Maknanya adalah syai'un yu'allaqu 'alal auladi yattaquna bihil 'aina. At-tamaim atau tamimah itu hukum asalnya maknanya adalah syai'un, sesuatu yang yu'allaqu 'alal aulad, yang digantungkan di anak-anak kecil. Biasanya yang paling banyak di mana? Di leher ya. Biasanya dengan tali hitam, kemudian ada kayak kain yang dijahit. Ya. Apa tujuannya? Yattaquna bihil ain. Tujuannya adalah dalam rangka melindungi diri dari penyakit ain. Ya. Tujuannya adalah dalam rangka melindungi diri dari penyakit ain. Ini sebab yang syar'i bukan? Melindungi diri dari ain dengan cara memasang jimat. Sebab syar'i bukan? Bukan. Ini termasuk menjadikan sebab yang bukan sebab. Dan itu termasuk daripada syirik minimal, yang syirik kecil, dan bahkan bisa syirik akbar. Berarti kalau menjalankan sebab bagaimana, Ustaz? Hah? Misalnya ada orang, dia itu ingin menolak ain. Kalau ain itu kan disebabkan karena mata hasad, ngelihat sesuatu yang takjub, dengan izin Allah sesuatu tersebut menjadi rusak. Kalau anak kecil saking gantengnya, oh ganteng, timbul hasad pada dia, suka yang dibaringi dengan hasad, dengan izin Allah anak tersebut tiba-tiba sakit. Kalau semisalnya melindunginya, tahu anak kita ini paling ganteng mungkin satu rumah, ya, satu daerah misalnya, kemudian supaya anak ini tidak nampak ganteng, misalnya kalau senyum nampak ada apa namanya, suka lubang di sini, lesung pipi. Kan biasanya orang tuh kalau laki-laki tambah ganteng, perempuan tambah cantik. Pernah ada orang yang datang membawa anak yang ganteng ke hadapan para sahabat, kemudian ngelihat kalau ketawa ini kelihatan ada lesung pipinya. Apa katanya sahabat tersebut? Aku tutupi, kasih coretan supaya enggak kelihatan ganteng. Ya, sebab menghilangkan apa? Hasad. Menghilangkan takjub orang. Bahkan pernah dikatakan kepada Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagaimana kalau semisalnya menjalankan sebab agar tertolaknya ain tersebut bagi anak, kita memakaikan kepada anak kita baju-baju yang lusuh. Bajunya agak compang-camping kalau mau keluar, atau agak dibasahkan supaya orang itu gak takjub dengan kegantengannya. Kalau ngelihat wajah ganteng, baju compang-camping, kan hilang kegantengannya. Bagaimana? Boleh gak demikian? Boleh gak? Kita keluar rumah, tujuannya supaya anak kita tidak terkena ain, kita pakaikan baju yang agak lusuh, agak kotor. Ya kalau santri itu yang agak kuning-kuning di sini. Ya. Hah? Kemudian agak basah. Artinya untuk paling tidak mengurangi kegantengan daripada anak tersebut. Boleh enggak yang demikian? Boleh enggak kira-kira? Kalau fatwanya Ibnu Utsaimin, ingat bukan fatwa saya. Ya, jangan salah tulis di situ kalau nulis. Ustaz Yundi bilang jangan. Kalau fatwanya Al-Imam Ibnu Utsaimin, al-zahir wallahu a'lam annahu jaiz. Ya, yang zahir kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, wallahu a'lam, yang demikian itu dibolehkan. Karena pakai baju lusuh boleh enggak? Boleh enggak pakai baju lusuh? Ada enggak dalil barang siapa yang tidak memakai baju jubah yang disetrika maka masuk neraka jahanam? Ada enggak? Enggak ada. Memakai baju yang basah boleh enggak? Boleh. Dan benar enggak secara akal kita bahwasanya orang yang tadinya ganteng kalau bajunya juga kurang layak mengurangi kegantengan, benar enggak? Benar enggak? Benar. Jadi itu termasuk sebab yang dibolehkan kata beliau. Ya, bisa dibaca keterangannya dalam kitab Al-Qaulul Mufid Syarah Ala Kitab Tauhid. Ya, kata beliau al-zahir wallahu a'lam annahu jaiz. Ya, dan yang zahir wallahu a'lam yang demikian itu boleh. Ya, kalau memang dikhawatirkan di satu negeri itu ada orang yang memiliki ain dikenal. Si fulan itu dikenal kalau takjub terhadap sesuatu, orang itu bisa sakit dengan izin Allah karena adanya penyakit ain misalnya. Ya, maka kita siapkan demikian dibolehkan. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat. Ya, makanya tadi ketika ada yang lesung pipinya terlihat kalau tersenyum ketawa, kata sahabat, sawidu. Tempelkan titik hitam di lesung pipinya, kasih tanda-tanda hitam biar tidak terlalu cantik atau cakep anakmu tersebut. Supaya tidak terkena penyakit ain. Maka dengan dalil ini kata Imam Ibnu Utsaimin, begitu juga memakaikan baju yang lusuh. Tahu lusuh? Agak compang-camping, agak kurang rapi. Ya, dan juga agak lembab, agak basah. Al-zahir wallahu a'lam annahu jaiz. Ini kalimatnya Ibnu Utsaimin. Al-zahir yang zahir wallahu a'lam, ini bahasa beliau, annahu jaiz. Yang demikian itu dibolehkan. Nah, kalian ganteng bapaknya gimana, Ustaz? Hah? Kalau dikhawatirkan antum juga terkena ain demikian. Keluar pakai baju yang kira-kira jangan terlalu gagah. Ya. Nah. Cuma kalau bapaknya nih biasa gengsi ya. Nah, kalau anaknya biarlah. Tayyib. Paham di sini? Nah, ini hukum asal makna dari tamaim. Sesuatu yang digantungkan di leher anak atau terkadang di pergelangan tangannya atau terkadang ada yang di perutnya atau terkadang ada yang di kakinya. Al-muhim sesuatu yang digantungkan yang tujuannya dipakai sebagai jima. Paham enggak? Paham di sini tadi? Ya, ini ijtihadnya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Melihat daripada asar-asarnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi antum juga jangan merasa bangga ketika anak dipuji. Masya Allah anak antum ganteng, cantik anak antum. Justru ini hati-hati. Segera antum beristighfar dan membaca tasbih. Yang tujuannya apa? Untuk tolak ain tersebut. Karena dengan berzikir kata para ulama akan tertolak ain. Ya, atau tadi caranya kata Al-Imam Ibnu Utsaimin. Kalau mau keluar rumah apa? Pakai baju lusuh. Baju agak compang-camping agar anak antum tidak terkena ain. Ini sebab yang dibolehkan. Ya. Ini sebab yang dibolehkan. Nah, lakin kata Syekh, akan tetapi idza kana al-muallaqu min al-Qur'an. Apabila yang digantungkan itu adalah sesuatu dari Al-Qur'an, faqad rakhasa fihi ba'du salaf. Sebagian ulama ussalaf memberikan rukhsah. Memang ada dinukilkan sebagian sahabat kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab yang lainnya. Itu ada atsar-atsar yang mengatakan bahwasanya mereka itu boleh menggantungkan jimat kalau jimat itu dari Al-Qur'an. Walaupun para peneliti, para muhaqqiq hadis, para muhadisin banyak mengkritik. Itu pun atsarnya tidak sahih. Ya, itu pun atsarnya tidak sahih. Karena demikian itu bisa menjadi dzari'atun ila syirik. Bisa menjadi pintu atau jalan menuju kesyirikan. Dan itu qaulun dhaif. Pendapat yang dhaif. Wa ba'dhum lam yurakhis fi. Dan sebagian ulama, dan ini jumhur mayoritas ulama, tidak memberikan rukhsah walaupun yang digantungkan itu Al-Quran, haram. Kalau tujuannya untuk jimat. Ya, dan ini pendapat rajih. Dikuatkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah dan mayoritas ulama di abad kita. Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Dan para ulama menjadikan jimat yang digantungkan dari Al-Quran minal manhi anhu, termasuk perkara yang dilarang. Minhum Ibnu Mas'udin. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat yang melarang secara mutlak, ya, dari memakai jimat, walaupun jimat tersebut bentuknya apa? Al-Quran. Seperti sekarang, katanya Quran, seperti stambul itu, setelah dibaca, pakai alat pembesar bayi gak kelihatan kalau itu Al-Quran. Cuma disebutnya Quran stambul. Ya, pernah pakai gak? Gak pernah. Alhamdulillah. Ya, Allah Ta'ala alam. Suara sudah mau habis. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?